isang turuti ake hang riko kare yung isisun lakoni taman disekedine tunyo nung peke riko kadung mulo sing tau cokop nafsu ring cocok. Cukup semini.